Special request dari Mas Acang, lagu yang ketiga kali dari saya bareng Mas Sadik. Oke, gimana Rika? Banyak anak perawan, cuma lilin yang cantik. Terima kasih.